والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، pada hari ini kami menghadirkan tema yang sebelumnya mungkin tidak diminta, tapi kami berikan tema ini mengingat banyaknya kaum muslimin yang terjerumus ke dalam syirik kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka tertimpa suatu penyakit. Saat orang sakit, kepanikan mendera seluruh keluarga, dan orang bisa terjerumus ke dalam syirik besar ketika mereka mendapatkan cobaan Allah dengan berupa penyakit. Maka dari itu saya memandang penting tema ini kita bahas pada hari ini. Kalau tidak cukup waktunya untuk hari ini, maka kita masih punya satu session lagi besok, kita lengkapi besok hari insyaallah. Tema ini berasal dari sebuah buku yang berjudul Bila Sakit Menyapa, karya teman kami Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman Al-Asad. Menjadi bahan koreksi bagi kita, introspeksi diri, apakah nikmat Allah kemudian selama ini sudah kita syukuri? Tak kala syukur kita hilang, maka sesungguhnya yang turun adalah azab Allah. Ketika nikmat Allah Azza wa Jalla kita selewengkan, maka yang ada adalah kemarahan Allah. Tatkala Allah marah, Allah bisa menimpakan azab dalam banyak segmen kehidupan kita. Dari sisi ekonomi mungkin kena PHK, dari sisi ekonomi mungkin kecurian motor, dari sisi kesehatan mungkin terkena stroke, dari sisi hubungan sosial relasi kita pada kabur, dari sisi penampilan semakin suram. Banyak hal itu semua dirangkum oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, bahwa dosa kita itu memiliki efek negatif lebih dari 70 macam. Di antaranya adalah penyakit. Maka munculnya penyakit itu menjadi bahan koreksi bagi kita. Dosa apakah kita? Kesalahan apa yang kita lakukan selama ini sehingga Allah marah kepada kita dan menimpakan penyakit kepada kita? Penyakit adalah salah satu musibah. Dan orang ketika sakit baru merasakan betapa besar nikmat kesehatan itu. Sehingga orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun 'ala ru'usil athiha la yaraha illa al-mardha. Kesehatan merupakan kron atau kron mahkota. Merupakan mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat dan tidak bisa dilihat kecuali oleh orang sakit. Betapa berkemilauannya permata yang ada pada mahkota tersebut tidak bisa dilihat kecuali oleh orang sakit. Tatkala kita sakit, kita baru merasakan betapa enaknya dulu waktu sakit makan karedok bisa, opor ayam rasanya enggak pahit. Tapi begitu sakit, banyak orang yang berempati kepada kita datang menjemput kita di rumah sakit dengan membawa sekeranjang jeruk manis. Jeruk manis, ayo coba sih, pahit. hanya itu cuma menghadiahkan kulit jeruk. Hasil jeruk manis. Ah, coba pisang. Coba pisang. Pahit. Oh, orang yang rasanya pahit, jeruk manis rasanya pahit. Ini pahit, ini pahit. Begitulah orang sakit. Baru merasakan betapa besar nikmat Allah Azza wa Jal yang namanya sehat. Nikmat kesehatan dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di pagi hari merasa aman dalam perjalanannya, kita semua alhamdulillah rasakan. Enggak kayak zaman jahiliyah dulu. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, suasana tidak aman di mana-mana. Orang berjalan melewati suatu perkampungan, siap dibegal, siap menghadapi pedang. Di zaman penjajahan, kakek nenek kita betapa merasakan tidak nikmat berada di bawah tekanan penjajah. Dan kita sekarang pagi hari kita meluncur ke kantor dan sore hari tenang, aman, badan sehat, alhamdulillah. Banyak faktor yang mendukung kesehatan kita sekarang ini, mendapati makanan untuk hari kita, seolah-olah kebahagiaan dunia telah diperoleh. Ditambah lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, kalau orang sudah sedemikian rupa, ditambah lagi dia punya pembantu. Aja. Itu banyak di sini aja dan ratu. Ada punya pembantu. Ada yang bapaknya di kantor, juga istrinya di kantor, anaknya tinggal sama pembantu. Rancu. Masya Allah. Tapi sering kita lupakan nikmat ini. Betapa Allah Azza wa Jalla sayang sekali sama kita, dan kita sangat tidak sopan kepada Allah. Waktunya sholat, ya teman itu kan biasa kalau sholat. Diingatkan tentang sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, itu kan cuma sunnah. Banyak tuntunan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya yang kita anggap itu kan cuma-cuma. Padahal tidak ada nikmat Allah Azza wa Jal yang cuma-cuma. Tidak ada perintah dan larangan Allah yang cuma-cuma. Semua harus kita pahami itu sebagai sebuah tuntutan. Setelah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal, maka yang harus kita ingat adalah bagaimana kita membalas nikmat ini kepada Allah. Yang pasti memang kita tidak akan bisa membayarnya. Tetapi setidaknya kita mau melaksanakan apa maunya Allah, karena hidup ini anugerah Allah. Ketika kita sudah merasa nyaman, perjalanan kita aman, badan kita sehat, kebutuhan sehari-hari kita sudah terpenuhi, biasanya orang merasa bahwa dia disayangi oleh Allah dan sudah dijamin keselamatannya. Jangan merasa aman. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti uji kalian dengan rasa takut. Suatu saat akan terjadi. Di tempat lain telah terjadi tsunami di Aceh. Lapindo di sana bahwa saat-saat tertentu kita akan dikagetkan dengan rasa takut, diberi rasa tidak aman, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, hilang anak kita, orang tua kita meninggal duluan, anak istri kita, orang-orang yang kita sayangi mungkin akan pergi duluan, juga kurang buah-buahan, panennya tidak jadi. Itu semua Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian buat kita. Tetapi Allah Ta'ala nyatakan beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Di antara musibah itu adalah sakit. Maka orang yang sedang sakit bisa jadi dia tidak sabar, dan ini yang paling banyak. Padahal kalau dipahami, sebuah penyakit yang menimpa kita itu mengandung kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat ketika kita sakit adalah bahwa sakit itu menghapus dosa. Itu adalah fasilitas untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan kita terus mendapatkan pahala yang besar, terus mengalir sesuai dengan beratnya musibah. Maka kalau kita pahami ini, dada kita lapang. Kemudian musibah apapun hakikatnya, kalau kita pahami dengan baik, itu menambah keyakinan bahwa tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Walaupun kita jaga diri kita dengan berbagai macam penjagaan, kalau Allah menakdirkan kita sakit, sakit juga. Tidak ada orang sekaya apapun, sampai Soeharto yang konon katanya hartanya miliaran atau mungkin triliunan, saya tidak pernah hitung. Saya yang pernah hitung. Ada yang teminya ada di bank niaga. Buktinya sakit berbulan-bulan. Dan tidak ada tabib yang bisa mengobati sampai dia mati dalam keadaan sakit. Hanya satu orang di dunia ini yang pernah diberi ujian oleh Allah Azza Wajalla tidak pernah sakit. Siapa Pak? Ada yang tahu? Fir'aun. Kenapa makanya Fir'aun sampai seperti itu, yang seperti yang kita dengar tentang Fir'aun? Karena dia tidak pernah diberi sakit. Dan kali ada yang pengen kayak Fir'aun, nanti kita mintakan jangan sakit. Maka musibah itu sebagai alat introspeksi diri. Dari waktu ke waktu kita diuji oleh Allah Ta'ala, ditegur oleh Allah Ta'ala. Bukan begitu, bunyi tegurannya Allah Ta'ala. Ini sekedar ekspresi saja. Kalau kita nunggu teman bilang, hei, itu dia, kagetkan. Yang karena penyakit itu memang mengagetkan. Bayangkan orang yang sering saya tangani, orang-orang itu ceritanya hampir sama. Tadi malam tidur enak, bangun tidur katanya kepada kaku, kaget, panik. Nah, kalau udah begitu tuh apa saja resikonya, pokoknya bawa dulu ke rumah sakit. Udah, habis kan. Jual rumah, jual tempat, jual sawah, jual motor, berikutnya. Demi sembuh dari stroke. Maka sebelum itu semua terjadi, mari kita selalu introspeksi diri setiap kali kita diberi sakit oleh Allah Taala. Dan ini mengingatkan kita agar kembali kepada jalan Allah Taala, agar kita taat kepadanya. Dan kalau kita sudah diberi penyakit, itu ada harapan akan tumbuhnya kebaikan dan kemudahan sesudah kesulitan. Karena Allah Taala tidak membiarkan hambanya selalu dalam keadaan sakit, selalu dalam keadaan sedih, selalu dalam keadaan miskin. Tidak. Istilah orang roda itu kadang di atas, kadang di bagian bawah. Mari kita tinjau beberapa penyakit sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ada penyakit-penyakit yang dikhabarkan itu memiliki hikmah besar. Di antaranya adalah menghapus dosa. Jangan kamu celah penyakit demam, karena dia dapat menghapus kesalahan Bani Adam, sebagaimana seorang pandai besi mengikis kotoran besi yang jelek. Bapak sakit gigi, oh, itu menghapus dosa-dosa. Sakit kepala, sakit kepalanya seorang muslim atau duri yang menusuknya, Allah akan angkat derajatnya pada hari kiamat kelak, dan Allah akan ampuni dosa-dosa. Ini katanya di salat, bukan pada salat. Orang yang buta, hilang penglihatan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, apabila aku menguji hambaku dengan hilangnya dua kecintaannya, kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku akan gantikan baginya surga. Padahal matanya dari Allah, surganya dari Allah. Hidup ini macam transaksi perdagangan. Kita menjual kepada Allah Ta'ala iman kita, ketaatan kita, kita jual kepada Allah Ta'ala. Allah beli dari kita ketaatan kita itu, dan Allah bayar dengan surga. Allah, itulah kemurahan Allah Ta'ala. Padahal kalau kita lihat orang berdagang itu, masing-masing pihak itu punya modal. Modalnya dari masing-masing. Yang ini punya garam, yang ini punya duit. Tukar. Tapi kalau berdagang dengan Allah Azza Wajalla, modalnya dari Allah, potensinya dari Allah, hidayahnya dari Allah, dan Allah memberikan keuntungannya berlipat ganda. Mari kita hayati ada empat tingkat penerima musibah. Kita ketika mendapatkan musibah, mari kita lihat diri kita. Kita melongok pada jendela hati kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang peringkat pertama, atau tingkatan berikutnya, level berikutnya, dan level berikutnya. Paling rendah, dan banyak sekali orang kalau mendapat musibah berada pada tingkatan pertama, berkeluh kesah. Bahkan lebih dari itu, balas dendam kepada Allah SWT. Karena ditinggal oleh kekasihnya, kemudian sholat enggak pernah lagi. Karena di PHK, maka kemudian tobat dari sholat. Istilahnya tobat. Kalau tobat itu tidak seperti itu tentunya. Gak mau sholat lagi, gak mau ngaji lagi, gak mau taat lagi. Sudah, hidupnya penuh dengan maksiat. Bahkan lebih dari itu, menganggap Allah Ta'ala tidak adil. Bagaimana Allah dikatakan adil? Saya sholat tiap hari, tapi saya diberi penyakit seperti ini. Sementara lihat orang-orang kafir, boro-boro sholat, iman saja kadang. Mobilnya ngaji, duduknya di kursi direktur. Orang kaya, dunianya, bisnisnya, keluarganya, lihat. Ya Allah, lihat. Muncul kalimat-kalimat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus diwaspadai pada diri kita. Dan ini hilangnya iman sedikit demi sedikit dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kalaupun kita merasakan sakit, jangan sampai kita masuk ke dalam kelas yang ini. minimal, minimalisnya seorang mukmin apabila dia mendapatkan cobaan diantaranya penyakit, dia bersabar. Gambaran bersabar itu seperti sebuah tembok. Kalau kita tendang, maka dia bergetar. Kalau kita pukul tembok, dia bergetar dan dia tetap tegar di situ. Maka orang yang bersabar itu artinya apa? Dia merasakan sakit, pahit, mendapatkan musibah itu rasanya pahit, sakit. Tapi dia tetap bertahan pada posisi taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak keluar dari syariat Allah meskipun rasanya pahit. Itu bersabar. Lebih dari itu diharapkan dengan tebalnya iman, maka orang bisa memiliki sifat ridha terhadap musibah yang Allah berikan. Gambaran ridha adalah seperti jaring-jaring gawang. Kalau kita nonton sepak bola, bola ditendang ke gawang, masuk ke gawang, diterima oleh jaring, blas saja. Ya. Tidak kemudian ditendang kembali oleh jaring gawang tersebut, masuk blas saja. Oh, walaupun itu namanya musibah, tetapi terasa di dada ini terus aja kayak nggak ada apa-apa. Ini kalau bisa meningkat pada level ribo. Lebih lagi adalah pada level syukur. Ini tingkatan yang sangat tinggi. Mendapatkan musibah malah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia meyakini betul bahwasanya setiap musibah itu menghapus dosa, dan bahwa setiap musibah itu setelahnya pasti ada kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, pasti setelah itu banyak harapan-harapan kemudahan yang bisa dia capai, maka dia malah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Maka dari itu komentar Nabi SAW ketika ditanya, beliau dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan baru mendapat musibah, kaifa haluka ya Rasulullah, bagaimana kabarmu wahai Rasulullah? Beliau jawab, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya alhamdulillah. In any case, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Yang itu kalau sudah pokoknya alhamdulillah itu ada apa-apa itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah pokoknya alhamdulillah. Lisan tetap memuji Allah Azza wa Jalla, walaupun di sini terasa sakit. Enggak kemudian komentar dia nih, aduh sakit ini udah lama, enggak sembuh-sembuh, gimana ya? Apa sih sebenarnya Allah maunya kepada saya? Apa maunya? Terus kamu apa? Tapi kalau orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ala kulli hal, justru semakin mengintrospeksi diri, ada kekurangan apa? Syukur saya diingatkan. Coba kalau saya tidak diingatkan dengan sakit ini, mungkin kayak Fir'aun. Setidaknya kita memiliki yang satu ini, sabar, walaupun mungkin mencapai tingkatan ridha itu jauh, apalagi meningkat pada tingkatan syukur jauh. Setidaknya kita belajar sabar. Untuk memahami sabar, maka kita perlu pahami bahwa sabar itu tidak hanya tatkala kita mendapatkan musibah. Sabar hakikatnya adalah sifat bertahan untuk tetap pada jalur taat kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun atau apapun keadaannya. Pertama, sabar itu masuk pada bidang perintah. Tatkala Allah memerintahkan kita, untuk melaksanakan sholat. Kemudian diundang oleh muazzin, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Tapi rasanya masih ngantuk. Sholat subuh terutama lagi sujud-sujudnya, apalagi yang tukang begadang, apalagi dari jam 3 sudah sahur, sudah kenyang, tidurnya tambah nyenyak di bawah kasep lagi. Diajak ngaji, ayo ngaji. Ini lagi enak, ini saatnya ngantuk yang begini. Pas saatnya khutbah Jumat, suruh dengarkan khotib. Ini saatnya enak untuk menitipkan dua makna. Nah, tidak sabar terhadap perintah. Kadang memang di antara perintah itu ada yang tidak mengenakan kita. Karena pada dasarnya manusia itu punya sifat tidak suka diperintah, tidak suka diatur, itu asalnya manusia. Ketika kita dapati ada orang yang sulit diatur, itu masih gelondongan manusia. Manusia aslinya begitu, gelondongan. Tapi begitu dia memiliki kesabaran terhadap perintah, itu berarti meningkat peringkatnya dari gelondongan manusia menjadi manusia yang beriman. Kemudian ada sabar terhadap larangan. Sabar terhadap larangan, karena di antara larangan itu justru mungkin itu yang kita sukai. Konon katanya orang pacaran itu tambah hangat, tambah enak, tambah sedap hidup ini kalau ditambah dengan pacaran. Konon katanya minuman keras yang memabukkan itu tambah fresh. Konon katanya daging babi itu enak. Konon katanya maksiat-maksiat itu enjoy, bikin kita enjoy. Tapi kok dilarang? Yang enak-enak kok malah di barang. Gitu. Dan itu menuntut kesadaran. Sadar terhadap larangan artinya kita tetap bertahan pada zona taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mencicipi larangan tersebut walaupun mungkin hawa nafsu kita menginginkannya. Kalau sobat terhadap qadar Allah yang pahit seperti penyakit, itu sudah biasa. Tibalah kita pada pembahasan tentang kiat meraih kesabaran. Bagaimana kita bisa sabar? Yang ngantuk mau gak resep untuk bisa tidak ngantuk? Mau. Ya coba melek dulu itu. Ya. Kalau orang yang ngantuk, orang yang tidur, ditawari resep bagaimana caranya nggak ngantuk, kemudian dia tetap ngantuk, ya gimana bisa? Mulai. Coba melek dulu, melek dulu, geleng-geleng kepalanya, gerakkan dulu badannya, gitu, ya. Nah, terus dia ini. Iya, meraih kesabaran, bukan dia meraih nggak ngantuk. Artinya sabar mendengarkan kajian walaupun rasanya ingin tidur. Oh, kalau pulang ke kabinnya masing-masing jika tidak ada job di situ, job description, ngantuk. Ya. Sadarilah bahwa sakit merupakan qadar Allah Ta'ala. Mau tidak mau, hidup ini pasti mendapat itu. Pasti. Maka kalau itu sudah pasti datangnya dan pasti juga perginya, ada saat dia datang, ada saat dia pergi, itu sudah ketentuan Allah SWT. Maka terima apa ada. Seperti bapak-bapak punya istri, istrinya kaya apa? ya terima itu apa adanya. Masa istrinya lonjong kemudian pengennya yang bulat. Nah, kalau ngikutin keinginan, ngikutin seperti pemandangan di jalan, nggak akan pernah tercapai. Dapatnya bulat, ya ambil berbagai manfaat yang ada dalam kebulatan. Dapatnya lonjong, ya begitu juga. Kadang kita punya teman yang kontras sekali sama kita. Ya itu apa? Ya itulah dia, apa adanya. Dia untuk menjadi seperti kita itu enggak mungkin, dan kita pun tidak seperti dia. Kan begitu. Itu sudah qadar Allah, ya. Yang penting bagaimana kita menghadapinya. Kalau sakitnya sakit gigi harus bagaimana, mengobatinya kemana, nanti kita bahas tentang pengobatan secara khusus. Kemudian mengembangkan keyakinan tentang akhirat. Karena orang yang bisa bersabar itu basicnya adalah dia yakin akan akhirat. Hidup ini bukan sekali. Kalau orang bilang hidup cuma sekali, itu tidak benar. Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya hidup itu dua kali dan mati dua kali. Nah, melek enggak? Pengen tahu hidup itu dua kali dan mati dua kali? Pengen? Nah itu, baru melek. Pertama kita mati, lalu hidup, lalu mati lagi, lalu akan Allah hidupkan kembali. Saat dulu kita belum lahir, belum menjadi janin yang diberi nyawa oleh Allah Azza wa Jalla, kita adalah benda mati. Umur saya sekarang 35. 36 tahun yang lalu saya masih berada di bayam, kangkung, eceng gondok barangkali, ya, apem, apalagi namanya itu, pelitong, somro, yang dimakan oleh ayah saya dan ibu saya. Diproses sedemikian rupa, kemudian keduanya bertemu dan terlahirlah saya. Begitu sudah diberi nyawa oleh Allah Azza wa Jalla dan mencapai bentuk tertentu, saya hidup, dilahirkan ibu saya. Sekian tahun sudah saya hidup. Dari tahun 23 Agustus tanggal 10 sampai sekarang sudah September tanggal sekian, berarti mungkin kalau orang Yahudi udah ulang tahun ini bulan kemarin. Tapi karena saya bukan orang Yahudi, saya tidak mengadakan ulang tahun. Nah, Allahumma illa, kecuali orang Islam yang pengen warnanya warna Yahudi ulang tahun tiap tahun. Cerita sendiri. Ya. Kita akan mati. Dan setelah kematian kita nanti dihidupkan oleh Allah Azza, dan hidup kita di akhirat itu ada di imma surga atau neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada. Tidak ada orang memilih saya mati halte antara surga dan neraka saja. Kan kalau surga mah sejuk, kalau neraka teh panas, saya mah pengen yang hangat-hangat saja. Enggak ada. Hal perpindahan antara surga dan neraka enggak ada. Kalau enggak surga ya neraka, kalau enggak neraka ya surga. Makanya saya katakan kemarin, siapa yang pengen daftar punya rumah di surga, sok bantu program kami bangun masjid. Itu karena janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, akan dibangunkan rumah di surga. Kalau enggak punya rumah di surga, enggak ada tempat kontrakan di sana. Ya. Kalau enggak punya rumah di surga, tempatnya di mana? Maka kalau kita kokoh keyakinan kita tentang akhirat, bahwa penyakit-penyakit yang ada itu akan mengikis dosa kita dan akan menempatkan kita pada posisi yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, keyakinan ini yang akan menambahkan kita. Kemudian ingatlah besarnya pahala sakit dan menyadari musibah dunia lebih ringan dibanding akhir. Demam, panas tinggi, ingat kulinau jahannam asyadu harbu, api jahannam lebih dahsyat panasnya daripada panasnya demam. Sadari pula betapa besar rahmat Allah. Ingatlah saat sehat dulu, sudahkah bersyukur? Ini bahan introspeksi. Bisa jadi sakit yang menimpa kita adalah untuk menolak musibah yang lebih besar jika kita sehat. Allah itu sayang sekali sama kita. Kita diberi musibah yang sebenarnya bisa jadi kalau tidak diberi musibah yang itu dan kita tetap sehat, kita akan diberi musibah yang lain yang lebih besar. Belajar dari beratnya cobaan para nabi yang mulia. Kalau kita hayati para nabi itu, betapa mereka itu tidak mulia di hadapan Allah. Sangat mulia. Orang paling mulia adalah para rasul. Dan di antara para rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok sejarah sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, sakratul maut beliau adalah dua kali lipat beratnya sakratul maut manusia yang lain. Dan beliau dalam keadaan sakit sampai pingsan-pingsan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, oleh pamannya dan mantunya. Sampai kemudian datang ke masjid, beliau duduk. Setelah itu beliau pulang dan kemudian wafat sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas sesi khusus tentang pengobatan. Kalau kita sudah tahu harus bersabar, apakah berarti bahwa kalau bersabar itu tidak usah berobat? Atau kata lain, apakah kalau kita berobat itu berarti kita tidak bersabar? Berarti kita tidak bertawakal kepada Allah? Terus kalau kita berobat harus kemana? Apa kriterianya pengobatan yang syar'i? Bagaimana menyikapi berbagai macam tren pengobatan yang muncul akhir-akhir ini dan di blow up oleh media, terutama yang mengatasnamakan pengobatan ala nabi? Ini adalah masalah yang sangat penting. Jangan lewatkan yang satu ini besok hari. Dan kali ini kita sisakan waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Besok mohon ininya lebih sigap sehingga tidak termakan waktunya oleh masalah teknis. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Di luar masalah sakit, silakan. Ada beberapa kalangan yang menyatakan kebiasaan itu adalah satu rahmat. Apa yang menurut Anda diperlukan atau Anda ucapkan omong kosong berat? Ada pertanyaan penting. Ada sebagian orang menggembar-gemborkan bahwasanya perbedaan di antara umat ini adalah rahmat. Pernah dengar, Pak? Itu adalah sebuah ucapan di dalam bahasa Arab, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Pertanyaannya, apakah itu benar? Apakah itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya bukan, sama sekali bukan. Itu adalah ocehan orang dan kemudian dipopulerkan, kemudian diaku-aku, dialamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hadis Nabi, bukan perkataan sahabat, bukan perkataan ulama, bukan. Kalau memang perbedaan itu merupakan rahmat, berarti sebaliknya kalau kita bersatu adalah adab. Lalu buat apa Allah Azza wa Jalla menyuruh kita bersatu kalau memang perbedaan itu rahmat? Udah biarin aja kita beda-beda, tapi nanti dapat rahmat kan? Perbedaan itu dapatnya rahmat, rahmat kartono itu orang Jawa. Nah, jadi itu tidak benar. Yang lain ya, adat-adat dalam menjenguk orang sakit. Pertama, ada orang yang sakit biasa, ada yang dalam keadaan kritis sudah mau meninggal. Yang pertama, sakit secara umum biasa dalam keadaan dia bisa bicara dengan kita normal saja, membesuk. Maka perhatikan apakah dia sejenis dengan kita atau dia lawan jenis. Kalau dia lawan jenis dengan kita, kita cukup bicara dengan suaminya, kemudian mendoakannya. Kalau memang mau menghadiahkan apa itu namanya parcel buah-buahan, boleh begitu. Tetapi kalau kita jenguk yang sejenis dengan kita, lebih dari itu, seyogianya kita duduk di sampingnya tanpa diminta, maka letakkanlah tangan kita di tempat yang sakit dari tubuhnya. Bacakan surah Al-Fatihah atau ayat apa saja tanpa diminta. Jangan sampai dia meminta untuk diperlakukan seperti itu. Ini yang namanya rupiah syar'iyah. Gitu. Kemudian berikan kabar gembira bahwasanya penyakit itu akan menghapuskan dosa, meningkatkan derajatnya, mengalirkan pahala yang besar, dan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini cuma soal waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sayang kepada saudara. Jadi berikan kabar-kabar gembira seperti itu. Dan jangan sekali-kali mengkabarkan sesuatu yang malah membuat dia tambah panik. Gimana ceritanya sakitnya? Aduh, kemarin tetangga saya itu mati karena sakit itu. Rumah itu tak tambah panik. Saya mati juga. Padahal semua orang pasti mati, tetapi dibikin kayak gitu jadi tambah panik. Maka sungguh sangat zalim dokter-dokter yang kemudian sampai memberitahu ini harapannya sudah sangat tipis pak, ini paling umurnya tinggal 3 bulan, kurang aja dokter ini. Ya, betul-betul zalim. Tidak seyogianya apalagi seorang dokter kemudian memberitahu kepada pasien yang sudah payah ini paling harapannya tinggal 10%. Ini paling harapan tinggal sebulan lagi. Sekarang ini banyak bahasa-bahasa dokter seperti itu. Ini lisan-lisan dokter yang seperti itu. Dokter harus dikasih kuliah agama. Jangan cuma sekedar kuliah patologi, anatomi, fisiologi, begitu aja. Tapi dikasih kuliah tentang iman, tentang hari akhir, supaya dia takut kepada Allah. Ya, itu. Adapun kalau si pasien atau orang yang sakit ini dia sudah mendekati ajalnya, kita perhatikan sudah sangat payah, tersengal-sengal nafasnya, kemudian sudah memberikan wasiat-wasiat terakhir, kemudian dia sudah tinggal sedikit, anaknya atau familinya atau siapa yang dekat dengannya, letakkan mulutnya di telinganya. Dituntun terus la ilaha illallah. Terus gak usah diajak ngobrol gimana itu nanti yang mana toko emasnya mau di mana kan. Ya udah, jangan dibicarakan lagi sudah tentang urusan seperti itu. ajak bicara di telinganya, ayo ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah enggak usah mikir yang lain-lain, ayo ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dituntun, itu yang disebut dengan talqin. Talqin itu adalah kalau orang belajar bahasa Inggris itu apa namanya, drill, yang listen and repeat, seperti itu bentuknya. Dengarkan dan tirukan, dengarkan tirukan, dengarkan ulangi terus gitu. Itu namanya talqin. Mengajari supaya dia mengikuti, itu namanya talqin. Tetapi itu hanya disyariatkan ketika dia menjelang wafat, bukan setelah berbaring di kuburan sudah nggak bisa apa-apa, kemudian dibilangin dari atas berjibulan. Marjo, Marjo, ada Marjo nggak sini? Jo, nanti kalau dua malaikat datang, dia bertanya siapa Tuhanmu? Jawab ya nanti, Tuhan kok Allah. Terus nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Ada apa-apa? Islam, gitu. Itu isi talqin kan yang dibacakan tukang kuburan itu ya, motifnya atau apa yang pakai peci hitam biasanya, ada peci hitam yang lemah ya. Itu maksudnya yang dibaca itu ya, ya bulan, ya marjo, idza ja'akal malakan yas'alani ma rabbuka faqul rabbi Allah, dan seterusnya. Lagi pula ini mayat ketika dia hidup enggak ngerti bahasa Arab. Gimana kalau begitu di kuburan ngerti bahasa Arab? Kursus singkat emang. Itu yang namanya talqin, adalah talqin untuk orang yang sedang sakit dalam keadaan sakaratul maut menjelang kematiannya. Itu yang benar. Setelah itu tidak ada. Tidak ada istilahnya baca Yasin, baca Al-Quran, apa segala macam. Untuk apa? Bahasa Al-Quran sendiri-sendiri di rumah untuk amalnya masing-masing. Bahwa orang yang datang kemudian membacakan Al-Quran ila hadrati yang mati, enggak nyampe. Kecuali anaknya sendiri bersedekah, anaknya sendiri mewakafkan tanahnya untuk pesantren, kecuali anaknya sendiri berpuasa, berhaji, diniatkan pahalanya untuk ibunya yang meninggal ini sampai. Tapi ngundang orang sekampung selama 40 hari 40 malam, bikin kemah bahkan kuburannya. Apa itu bakal mengusir malaikat azab? Jangan mengusir, kedengarannya aja enggak. Gimana bisa mengusir? Nah, yang lain pertanyaan. Seti ingin katanya. Nah, saya sedang terlalu dari icon up question. Jadi ya. Kalau kita bisa bicara presentasi, berapa persen ininya, apa kemungkinannya orang menyebut la ilaha illallah di saat dia mau meninggal, sementara selama hidupnya dia lebih dalam jarang menyebut la ilaha illallah. Ya. Menurut pengalaman bosan. Saya beberapa kali menemui orang dalam ajalnya gitu, karena saya sering menerapi orang yang sudah sangat payah seperti itu, sudah terlalu payah seperti itu baru diserahkan ke saya. Yang bilang kasih kasih seperti barangkali saya kebagiannya deh di ujung akhirnya aja. Pikirannya mungkin kalau masalah urusannya dengan umur nih bisa kong kali kong antara ustaz dengan Allah, bukan bisa. Persentasenya apa itu tidak menjadi dasar pemikiran apakah kita lakukan atau tidak kita lakukan. Kita melakukannya murni karena itu diperintah oleh Rasulullah SAW. berhasil atau tidaknya itu hanya kita serahkan kepada Allah. Akhirnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah alhamdulillah. Ternyata alot sekali mulutnya, karena memang Allah Ta'ala telah membuat mulutnya jadi alot untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena selama hidupnya dia musyrik misalnya. Satu pengalaman yang sangat nyata, Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, ketika kejadian pamannya yang tercinta mau meninggal, namanya Abu Thalib, bapaknya Ali ibu Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang sangat sayang kepada Nabi dan Nabi sangat hormat kepada beliau, tapi tetapkah dia sampai akhir hayatnya? Diajak oleh Nabi SAW pada saat sakitnya menjelang sakratul maut, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaddu biha laka illallah anzulka, wahai pamanku tersayang, ucapkan la ilaha illallah, ini adalah kalimat yang saya bisa jadikan andalan untuk berargumentasi membela mu di hadapan Allah anzulka. Kemudian digoda juga, dirayu juga oleh Abu Dahab, oleh abu-abuan yang tidak benar. Kata mereka, Abu Thalib, ente sudah tidak suka lagi sama agama kita. Kamu nyerah sama agama anak ini, orang kamu, anak saudaramu. Akhirnya keisinya tetap dipertahankan Abu Thalib. Dia tidak ingin apa dipermalukan di hadapan para tokoh Quraisy pada saat menjelang kematiannya. Nabi pun terus mengajaknya sampai beliau sudah cekluk, masih terus dipalsingkan di telinganya la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Matilah Abu Thalib dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah satu kali. Apakah Nabi Muhammad itu kurang manjur? Nabi Muhammadnya manjur, tetapi qadar Allah sudah menentukan tidak berhasil. Apalagi kita, cuma seorang ustaz yang suka sabotasi. Kita masih bayar asam masih putih, jadi pengen buka. Nah, gitu ya, ya. Jadi tidak usah ngitung persentase, ini bapaknya suka biasa ngitung persentase bunga barangkali. Nah, ada pertanyaan lain. Ibu-ibu yang belum, tidak ada apa namanya diskriminasi di sini. Isu gender tidak ada di sini. Perempuan boleh nanya. Kalau enggak mau nanya, saya kasih ancaman. Dengar ibu, saya mau mancem. Penduduk neraka terbanyak itu komponennya cewek. Jangan main-main. Jadi perempuan itu harus betul-betul care dengan akhiratnya. Ini ada kesempatan bertanya tentang masalah-masalah akhirat. Tidak bertanya. Kesiman. Baik, kalau ada? Ya. Bu Agus, mana Bu Agus? Iya, silahkan. Pak, mengenai hidayah kan cerita pamannya Nabi itu, Pak. Itu kan Nabi aja sudah suka untuk meyakinkan pamannya dengan hidayah itu, Pak, dari Allah gitu. Iya. Apakah itu hidayah itu dari Allah turun, apa dari manusia itu sendiri? Itu pertanyaannya. Ya. Baik. Hidayah itu ada dua macam. Hidayah asal maknanya adalah petunjuk, bimbingan. Hidayah ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul ilmi, hidayah yang bersifat ilmiah, pengetahuan, bimbingan, pendidikan, wacana. Itu semua hidayah. Kita baca tafsir Al-Quran, kita baca terjemah Al-Quran, kita baca hadis sahih Bukhari, kita baca kitab-kitabnya ulama, ini semua adalah cara mendapatkan hidayah. Hidayatul ilmi. Dengan hidayatul ilmi kita bisa pintar. Kita bisa tahu. Tetapi tidak semua orang pintar jadi benar. Bapak-bapak tahu banyak orang pintar di Indonesia. Tapi pada dataran benarkah mereka? Ternyata banyak yang tidak benar orang pintar itu. Nah, untuk bisa menjadi benar dengan keilmuannya, dia kemudian mengamalkan amal yang saleh, sampai kemudian dengan legowo dia melaksanakan syariat Islam, itu adalah hidayah atau taufik namanya, bukan taufik hidayah. Ini karena orang Indonesia mulai balikin hidayah taufik, tapi dia taufik hidayah. Taufik hidayah itu sama berminten. Yang benar adalah hidayah atau taufik. Karena ada orang yang bilang billahi taufik wal hidayah. Itu ngawur. Taufik itu adalah jenis hidayah. Kenapa diduakan taufik dan hidayah? Taufik itu hidayah. Hidayah itu taufik. Apa artinya taufik? Taufik berasal dari kata muwafaqah, kesesuaian. Allah jadikan hati kita lapang, merasa pas dengan ilmu, dengan pengetahuan yang kita miliki, kemudian menjadi satu keyakinan dan kita amalkan. Ketika mendapatkan pelajaran seperti ini di masjid, nasihat-nasihat Allah turunkan hidayah bertauhid, berupa rasa pas di dalam hati, kemudian kita amalkan. Itu namanya orang mendapat hidayah bertauhid. Nah, Abu Talib, apakah dia tidak mendapatkan hidayatul ilmi? Dapat. Hampir tiap hari bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, sering berinteraksi dengan Nabi, tahu betul bahwa anak saudaranya ini, kemenakannya ini benar. Kata Abu Talib sendiri. Abu Talib itu melantunkan sebuah syair yang didengar oleh selain Nabi Muhammad SAW tentunya, bahwa dia menyatakan kalau seandainya saya tidak karena menahan gengsi, saya pasti ikut agamamu, karena saya yakin dalam hatiku bahwa agamamu ini benar. Ajaran yang kau bawa ini, wahai anak saudaraku, itulah yang benar. Tapi karena saya takut dibilangin orang mengikuti kamu, itu bangsawan yang lain tidak mengikuti, maka saya gengsi. Nah, pada dataran pengamalan, keyakinan, dia tidak meyakini dan tidak mengamalkan apa yang dia yakini kebenarannya itu. Itu berarti dia tidak dapat hidayah atau taufik. Nah, hidayah ini bisa kita sebarkan antar kita. Saya presentasi di sini, ini memberi hidayah namanya. Hidayah ini penjelasan, bimbingan, pendidikan. Tapi apakah setelah saya keluar kemudian orang ini semua legowo? Ada yang gondok, ini Ustaz ngawur itu. Nah, ada yang mungkin begitu. Ada yang mungkin tahun depan jangan dipanggil lagi Ustaz yang itu ngawur. Itu enggak dapat hidayah itu tauhid. Karena Allah Ta'ala tidak jadikan hatinya itu lega menerima apa yang saya nasihat. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini merasa lega dan mendapat hidayah atau taufik, itu insya Allah pertemuan kita berkelanjutan. Seperti di Trans TV, SCTV, selalu ada kok request lagi, like, request lagi. Like. Kenapa kok request lagi? Like? Allah Ta'ala berikan kesesuaian pas di hati. Kadang-kadang cukup dulu ya. Takutnya menyita waktu untuk porsi ngantuk, nanti insya Allah diberikan porsi tersendiri. Kita bertemu kembali pada sesi yang berakhir besok, dan mohon secara teknis sudah bisa diatur sedemikian rupa sehingga waktu kita tidak tersita untuk masalah teknis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa.